Semua rindu dalam jiwa, dan aku rasakan hangat cintamu tak dapat terucapkan lewat kata. Dan ku terhempas lewat di batas lautan cinta. Masih terasa wangi nafasmu menusuk jiwaku, membakar nafsu cinta. Desa nafasmu membakar nurani, bedakan semua rindu dalam jiwa. Dan aku rasakan hangat cintamu tak dapat terucapkan lewat kata. Dan ku terhempas lewat di batas lautan cinta. Terhempas hanya tenggelam lubas kelangnya. Semua rindu